spesial untuk Mas Adi. Tuhan, tolonglah hamba. Tunjukkan padaku. kayaknya acara ini harus usai sampai di sini. Karena di bagaimanapun saja yang berwajib sudah memberikan kenyamanan, tapi situasinya kurang begitu nyaman. Jadi malam hari ini pula dari jajaran tim keamanan sudah menghentikan acara ini. Barangkali ada kekhilafan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Polri, Bapak TNI, terima kasih atas kerjasamanya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dan ngapunten dan.